Janganlah istriku, akulah mata pula, tetapi tugas yang menjadi penghalang karena diriku terikat kerjaan. Sebelum usai ku tak boleh pula. Sabarlah istriku, menanti aku datang. Tak lama lagi ku akan kembali. Aku pun telah rindu kepada dirimu. Ku ingat makan sepiring berdua. Kesetiaanku, semoga tak tergoda imanku berkat doa yang engkau panjatkan. Semoga kau tak kecewa dan tabah menghadapinya. Itu yang aku harapkan dari seberang lautan. Sabarlah istriku, menanti aku datang. Tak lama lagi ku akan kembali. Aku pun telah rindu kepada diri. Ingat makan sepiring berdua. Tak kecewa dan tabah menghadapinya. Itu yang aku harapkan dari seberang lautan. Sabarlah istriku, menanti aku datang. Tak lama lagi ku akan kembali. Aku pun telah rindu kepada ingat makan sepiring berdua.